وندب له التبكير وتطيب وتجمل والدنو من الإمام. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, itu masail yang berkaitan tentang solat Jumat. Wa naduba, nudiba, nudiba, apa naduba? Abdil majhul. Wa nudiba lahu tabkir, dan disunnahkan untuk berpagi-pagi datang lebih awal ketika pergi bersegera untuk mendatangi masjid. Wa tatayyub, dan memakai wangi-wangian. Wa tajammul, berhias. Wa danu minal imam, dan mendekat dekat ke imam. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini akan menyebutkan yaitu hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang mendatangi salat Jumat. Yang pertama, yaitu yang disunnahkan seseorang untuk mendatangi salat Jumat, at-tabkir, datang lebih awal ketika mendatangi sholat Jumat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man irtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi hari Jumat, ghusl janabah, sama seperti mandinya janabah. Thumma raha, kemudian dia pergi mendatangi salat Jumat, faka'annama qurba badana, dia sama seperti berkorban badana. Itu unta. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kembali, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang pergi mendatangi masjid pada jam yang kedua, maka dia seperti berkurban baqarah, baqaratan. Omarah di saat istilahnya, dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat pada jam yang ketiga, fakahan nama korba kabshan akran, kambing yang bertanduk. Omarah di saat rabi'ah, fakahan nama korba dajajatan, barang siapa yang pergi ke dari di jam yang keempat, dia seperti berkorban dajajatan, ayam. Amarra fi sa'atul khamisah, faka'annama qarraba baydatan, barang siapa yang pergi di jam yang kelima, dia seperti berkorban sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam, ketika imam keluar, ini khutbah, hadratil malaikah, malaikat ikut mendengarkan imam berkhutbah, yastami'un adz-dzikr, al-hadis mutafaqun alaih. Dalam hadis ini hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang sudah mandi Jumat, kemudian dia datang di jam yang pertama, dia seperti berkurban badana. Dan ini disunahkan untuk datang lebih awal ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, dari yang paling besar, kemudian ke yang paling kecil. Jam yang pertama, pahalanya seperti seseorang berkurban unta. Dengan ini para ulama mengatakan bahwa afdalnya berkurban adalah yang pertama unta. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini bahwa yang ketika seseorang pergi jam pertama dalam masa salat Jumat itu merupakan yang lebih afdal dan seperti berkurban unta. Jam kedua seperti berkurban sapi. Jam ketiga seperti berkurban kambing yang bertanduk. Jam keempat seperti berkurban dajjal, ayam. Yang kelima seseorang seperti berkurban satu butir telur. Lihat, dari unta sampai ke satu butir telur. Mana yang lebih mahal? Jelas unta yang lebih mahal. Apalagi unta yang berwarna kemerah-merahan. Karena unta yang berwarna kemerah-merahan adalah merupakan harta yang paling berharga dari kalangan orang-orang Arab. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seseorang mendapatkan hidayah dengan jalanmu itu lebih baik dari unta yang berwarna kemerah-merahan. Yaitu harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Dengan ini, orang yang pergi di jam yang pertama, pahalanya tentunya lebih besar. Pergi dari jam yang kedua, pahalanya lebih berkurang sedikit. Jadi seperti berkurban sapi. Sapi dan unta lebih mahal unta. Jam ketiga, kambing. Dengan ini, para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab rahmatullahi ta'ala alaih, tentang keutamaan salat berjamaah, itu seseorang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan 25 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat. Kok bisa berbeda? Yang pertama 25 derajat, yang kedua 27 derajat. Dikatakan Ibn Rajab, perbedaan di sini dilihat dari seseorang ketika dia pergi mendatangi sholat dengan berjamaah. Tentunya seseorang yang pergi datang lebih awal lebih afdol dari orang yang pergi di akhir. Karena berkurban seperti berkurban dengan unta lebih afdol daripada seseorang dengan satu butir telur. Dengan ini pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tentunya akan lebih banyak. Dan juga berjalan menuju ke masjid. Semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Dengan ini Nabi SAW mengatakan bahwa ketika seseorang pergi, pahala yang lebih banyak ketika seseorang mendatangi untuk sholat ke masjid, mereka yang rumahnya jauh. Karena langkahnya itu dihitung. Bukan hanya perginya saja ke masjid, pulangnya juga dihitung. Langkah yang pertama ditinggikan derajat, langkah yang lain dihapus dosanya. Kalau dari rumahnya ke masjid, jaraknya begitu jauh, datang, pulang kembali dengan berjalan, pahalanya tentunya lebih banyak. Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan seorang dari sahabat Ansar yang rumahnya paling jauh dari masjid dan tidak pernah salatnya terlambat. Subhanallah. Paling jauh dan salatnya tidak pernah terlambat. Tayyib. Dan para ulama mengatakan bahwa bersegera berpagi-pagi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat adalah merupakan perbuatan dari salafus saleh. Perbuatan dari salafus saleh. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi beliau menyebutkan, "Law bakra ilaiha ba'da al-fajr wa qabla tulu'i asy-syams kana hasanan." Beliau menyebutkan, seandainya seseorang pergi ke masjid setelah terbit fajar, qabla tulu'i asy-syams, sebelum matahari itu terbit, kana hasanan, maka itu sesuatu yang baik. Sehingga ketika jam pertama itu jam yang ketika seseorang sudah melaksanakan salat fajar dimulai, itu jam yang pertama. Dimulai jam yang pertama. Ini keutamaan di dalam bersegera untuk pergi mendatangi masjid. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tatayyub wa tajammul, dan memakai wangi-wangian dan juga berhias ketika mendatangi masjid, ketika melaksanakan salat Jumat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah seseorang itu seorang laki-laki mandi pada hari Jumat dan dia bersuci, kemudian dia memakai wangi-wangian dan dia keluar menuju ke masjid mendengarkan khutbah, ghufira lahu ma bainal jum'ah al-ukhra, diampuni dosanya antara Jumat yang lainnya. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa seseorang yang senantiasa pergi ketika melaksanakan sholat Jumat memakai wangi-wangian kemudian mendengarkan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'at, diampuni dosanya antara dia dan juga Jumat yang lain. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang untuk memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ada sesuatu yang disunnahkan. Kapan saja. Karena ini sesuatu yang disukai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam la yaruddu thayyiba. Ketika diberikan minyak wangi beliau tidak menolaknya. Karena ini yang disukai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Memakai wangi-wangian. Wa tajammul, berhias. Ya, ini di samping dia mandi memakai pakaian yang paling bersih. Yang afdal yaitu dengan memakai pakaian yang berwarna putih. Dan memakai pakaian warna putih itu afdal kapan saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, nanti ada pembahasan di kitab Libas, bahwa Nabi mengatakan pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih dan pakaikanlah kain kafan kepada mayit dengan baju yang berwarna putih. Dengan ini seseorang memakai baju putih itu disunahkan kapan saja, lebih-lebih ketika dia melaksanakan sholat Jumat, tajamul, memakai wangi-wangian, berhias diri, memakai baju yang warna putih, mandi, dan juga memakai baju warna putih ketika sholat Id atau yang lainnya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, baik sholat lima waktu juga sama. Afdal pakaian itu yang berwarna warna putih. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian pembahasan yang berpagi-pagi untuk datang ke masjid sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, hadis Abi Hurairah, juga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan apabila ketika hari Jumat malaikat itu berdiri di depan pintu masjid menulis al-awwal fal-awwal, si fulan masuk ditulis, si fulan masuk ditulis, si fulan masuk ditulis. Ketika imam datang maka malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Ini juga dalil tentang afdal untuk berpagi-pagi untuk mendatangi masjid ketika melaksanakan sholat Jumat. Wa qala rahimahullahu ta'ala waddalu minal imam, dan juga mendekat, mendekat imam. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang disuaikan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wahduru az-zikr waddanu minal imam, datangilah oleh kalian majlis-majlis zikir dan mendekatlah, mendekati imam. Karena seseorang senantiasa ketika dia menjauh dari imam, hatta yuakhir fil jannah, dan dia senantiasa akan diakhirkan pula ketika akan masuk ke surga. Wa inda khalha, walaupun dia masuk ke surga. Dengan hadis ini bahwa disunahkan seseorang untuk mendekat dengan imam ad-danu, karena apabila kita menjauh dari imam dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia ketika akan dimasukkan surga diakhirkan pula. Kenapa? Karena dia menjauh dari imam walaupun dia masuk surga. Dengan keutamaan ini seseorang senantiasa untuk mendekat dengan imam. Karena seorang ketika dia mendekat dengan imam, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Yang diantaranya mendapatkan shof yang pertama, mendapatkan barisan yang pertama. Barisan yang pertama adalah afdal daripada barisan yang belakangnya. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khair shufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha, sebaik-baiknya shaf laki-laki itu paling depan dan jelek-jeleknya adalah paling belakang. Sehingga seseorang semakin mendekat dengan imam, dia akan mendapatkan shaf yang paling terdekat dengan imam, itu shaf yang pertama. Dan juga keutamaan yang lain, fadilah yang lain, dia senantiasa akan mendengarkan khutbah dengan lebih memperhatikannya, lebih diperhatikan. Berbeda dengan seseorang yang duduk paling belakang, nyender dengan tembok, sambil kakinya selonjoran, ngantuk. Berbeda dengan di depan. Kenapa? Dia akan lebih fokus. Depan, perhatikan apa yang diucapkan oleh imam ketika dia berkhutbah. Paling belakang, pojok, nyender lagi. Ngantuk lagi. Paling belakang. Hal ini perlu dihindari. Ngantuk juga. Jangan dibiasakan. Kalau seseorang terbiasa tidur di ketika Jumatan, setiap Jumatan tidur. Tidur lagi, tidur ya. Percuma, manfaatnya apa dia menghadiri Jumatan? Ketika dia menghadiri Jumatan untuk mendengarkan nasihat dari imam, fawaid-fawaid yang didapatkan, untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam, sehingga kita mendapatkan faedah. Jangan tidur, imam enggak tahu apa yang diucapkan, tahu-tahu qomat saja, datang tidur tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal ini perlu dihindari. Jangan dibiasakan tidur. Jangan dibiasakan. Paksa. Muka ini apa? Jangan biasakan. Ngantuk-ngantuk dikit, paksa. Posisinya ganti. Kalau yang biasa ngantuk, hindari, jangan banyak nyender. Karena dengan menyender, posisinya pasti lebih enak. Bawahnya bantal, empuk, nyender, sudah nikmat. Posisinya jangan nyender. Supaya hilang ngantuknya, dekat dengan imam. Fokus. Apa yang dibicarakan? Fawaid-fawaid yang didapatkan ketika imam khutbah. Hilang ngantuknya. Sehingga hal ini perlu kita hindari, ngantuk ketika menghadiri salat Jumat. Karena kita ketika mendatangi salat Jumat bukan untuk tidur, bukan. Tapi untuk mendengarkan dari fawaid-fawaid yang disampaikan ketika khutbah Jumat. Taib. Taib yang disunahkan yang lain di dalam melaksanakan salat Jumat, bersegera ke masjid untuk melaksanakan Jumat dengan berjalan. Dengan berjalan. Wa bawwaba Imam Nasai rahimahullahu taala wa Imam Baihaqi, Imam Nasai dan Imam Baihaqi mentabwib dalam kitabnya bab fadl al-mashyi ila Jumat, keutamaan berjalan ketika menghadiri salat Jumat. Bahkan mereka mengatakan wal mashyi khairun min ar-rukub khususan li salatil jum'ah wal idain. Al-mashyi, berjalan itu khair, lebih baik daripada berkendaraan, khususan lebih-lebih ketika salat Jum'at dan idain, salat dua hari raya. Bahkan hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, disunahkan untuk pergi mendatangi salat Jumat dan salat Idain ayadhabu rijlatan, pergi dengan berjalan. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi kita sebutkan. Ketika seseorang pergi ke masjid, pulang kembali, maka langkah yang dia langkahkan ditinggikan derajatnya, langkah yang lain dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, kisah dari seorang dari Ansar, orang yang paling jauh rumahnya dari masjid tapi tidak pernah terlambat sama sekali. Kemudian orang itu mengatakan, seandainya engkau membeli himar, keledai, untuk dijadikan kendaraan pergi ke masjid di terik matahari dan juga di kegelapan malam. Kemudian sahabat Ansar tadi mengatakan, aku ingin langkahku aku ketika aku pergi ke masjid dan aku kembali ke keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabar ini terdengar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, sungguh Allah telah mengumpulkan untuknya semuanya. Ini pahala-pahala yang diberikan. Sehingga kalau bisa berjalan kaki afdal. Tapi kalau rumahnya cukup jauh, merasa jauh 4 kilo jalan kaki misalnya, boleh dengan berkendaraan. Kalau mampu berjalan, olahraga juga misalkan, pergi jalan kaki, masya Allah, pulang jalan kaki, maka itu hal yang diutamakan. Kalau misalkan Ustaz dari sini ke sumber jalan kaki jauh, takut-takut nanti datang sini sudah bubar jembatan, nyampe pulang rumah sakit, madorotnya lebih besar. Kenapa? Jarang biasa berjalan kaki. Tapi subhanallah, kalau orang kalau biasa enak. Di sini ada ikhwan subhanallah rajin apa ikut kajian dari Suratno, pulang pergi naik sepeda. Tahu orang yang pergi naik sepeda, pulang lagi naik sepeda. Sering hadir kajian saat Muhammad, baik kajian-kajian yang di khusus seperti ini atau kajian umum, sering masya Allah. Sampai aneh masya Allah, dari sini ke Suratno 7 kilo sih ada, pulang pergi 14 kilo. Sering sepeda lagi, subhanallah, sehat. Kenapa? Gerak terus dia. Nah, sehingga seseorang kalau kebiasaan dari satu kendaraan yang lain tidak ada pembakaran tubuh, ditakutkan dia terkena penyakit. Karena olahraga itu penting. Kalau tidak yakni bisa olahraga ya berjalan kaki. Karena apa? Bergerak dia. Pagi-pagi berjalan kaki. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Di sini misalnya rumahnya di situ dekat sini. Naik motor misalnya. Pergi naik motor, padahal dekat 200 meter misalkan. Jalan kaki afdal. Jalan kaki afdal. Tapi waktunya harus dilihat. Jangan pas komat di sananya jalan kaki. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa mengatur waktu. Wah, ini berapa lagi adzan nih? Setengah jam lagi. Ya pergi dari sekarang. Jalan kaki. Harus bisa tahu waktunya. Kalau misalkan telat, ya naik motor. Telat naik motor. Nah. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pembahasan tentang salat Jumat pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.